Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kakak ingin melanjutkan kisah hijrah kaum muslimin. Kemarin kita sudah sampai pada hijrah ke Habasyah kan? Untuk itu, yuk kita lanjutkan kisahnya. Quraisy sangat marah, apalagi setelah mendengar kabar bahwa Raja An-Najasyi melindungi kaum muslimin di Habasyah. Mereka juga sangat marah, karena setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhum, Islam semakin tersebar. Quraisy akhirnya bertekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui hal itu, Abu Thalib menyuruh Bani Abdul Muthalib untuk melindungi beliau dan membawa beliau ke celah di antara dua bukit Syi'ib. Syi'ib tersebut lebih dikenal dengan nama Syi'ib Abu Thalib. Pada saat melihat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum kafir Quraisy pun sepakat untuk memboikot mereka. Kaum kafir Quraisy tidak akan melakukan hubungan apapun dengan mereka, termasuk hubungan jual beli, sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum kafir Quraisy bersatu di atas keputusan tersebut. Mereka akhirnya menuliskan keputusan di atas lembaran yang mereka gantungkan di ruangan Ka'bah. Orang yang menulis lembaran itu adalah Baghith bin Amir bin Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan baginya hingga lumpuhlah tangan atau sebagian jari-jarinya adik-adik. Tidak ada makanan yang sampai kepada mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Keadaan ini mereka alami hampir selama 3 tahun loh adik-adik. Mereka tidak keluar dari Syi'ib kecuali pada musim-musim haji. Setelah berjalan 3 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki berakhirnya pemboikotan. 5 orang pemuka Quraisy sepakat untuk membatalkan perjanjian itu. Kelima pemuka Quraisy tersebut adalah Hisham bin Amr bin Al-Harith, Zubair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, Mut'im bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Al-Aswad. Pada pagi hari, ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Masjidil Haram, Zuhair datang menemui mereka. Dia berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega memakan makanan dan memakai pakaian, sedangkan orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib hidup menderita? Mereka juga tidak bisa berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga lembar perjanjian yang penuh kedzaliman dan pemutus persaudaraan ini dirobek. Engkau dusta. Demi Allah, lembar perjanjian itu tidak boleh dirobek," seru Abu Jahal. Zam'ah pun ikut berbicara, "Demi Allah, engkau lebih pendusta. Kami tidak rela ketika perjanjian itu ditulis." "Zam'ah benar," kata Abu Bakhtari. "Kami tidak ridho dan tidak mengakui apa yang ditulis di dalamnya." Mut'im bin Adi dan Hisham bin Amr membenarkan ucapan Zam'ah dan Abu Bakhtari. Ketika mendengar ucapan mereka, Abu Jahal pun marah adik-adik. Dia berkata, "Ini pasti perkara yang sudah diputuskan semalam dan tidak dimusyawarahkan di tempat ini." Pada saat itu, Abu Thalib sedang duduk di Masjidil Haram. Dia datang untuk mengabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah memberitahukan kepadanya bahwa Allah telah mengirim rayap-rayap untuk memakan lembar perjanjian tersebut. Rayap-rayap itu memakan bagian lembaran yang menyebutkan kedzaliman dan pemutusan hubungan. Namun, rayap-rayap itu tidak memakan bagian lembar yang mencantumkan zikir kepada Allah adik-adik. Setelah itu, Abu Thalib berkata, jika Muhammad berdusta, kami tidak akan lagi mencampuri urusan kalian dengannya. Namun, jika dia benar, kalian harus menghentikan pemboikotan dan tindakan sewenang-wenangan ini. Mereka berteriak, engkau adil! Engkau adil! Mut'im berdiri untuk melihat lembar perjanjian tersebut. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata, apa yang dikabarkan Rasulullah SAW itu benar terjadi. Lembaran itu telah habis dimakan rayap. Kecuali bagian yang bertuliskan Bismika Allahumma. Lantas, apakah mereka mau beriman? Ternyata tidak. Mereka tetap saja angkuh dan tidak mau beriman adik-adik. Padahal sudah banyak bukti kebesaran Allah yang mereka lihat. Namun sejak saat itu, pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib pun berakhir. Mereka berbondong-bondong keluar dari Syi'ib dan kembali ke rumah mereka di Mekah. Masya Allah. Kaum muslimin dan Bani Hashim kembali ke rumah mereka. Penderitaan yang mereka alami tidak membuat iman mereka goyah. Keimanan dan keyakinan mereka justru semakin kuat adik-adik. Tidak lama setelah berakhir pemboikotan tersebut, Abu Thalib tidur sakit. Rasulullah SAW sering menjenguknya. Beliau berulang-ulang menawarkan Islam kepadanya. Beliau sangat berharap bahwa pamannya mau masuk Islam. Pada hari itu, seperti biasa, beliau menjenguk Abu Thalib dan menawarkan Islam kepadanya. Namun, ternyata di sekitar Abu Thalib ada Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah, dan beberapa pemuka Quraisy lainnya. Beliau berkata, wahai pamanku, ucapkanlah La ilaha illallah, kalimat yang akan menjadikan hujah untuk membelamu di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah segera berkata kepada Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Beliau terus menawarkan Islam dan adik, sedangkan mereka terus saja menghalanginya. Akhirnya, Abu Thalib berkata bahwa dia berada di atas agama Abdul Muttalib dan enggan menerima Islam. Rasulullah SAW sangat bersedih adik-adik. Paman yang sangat disayanginya, yang selalu membela beliau, bahkan ikut menderita bersama beliau, meninggal dalam kekafiran. Tidak lama setelah meninggalnya Abu Thalib, Khadijah pun wafat adik-adik. Bertambahlah kesedihan Rasulullah SAW. Khadijah adalah istri yang sabar dan selalu menemani beliau dalam suka maupun duka. Jasa dan pengorbanannya kepada Islam dan kaum muslimin sangat besar. Khadijah dimakamkan di Hajun. Rasulullah SAW sendiri yang turun dan memasukkan jenazahnya ke liang lahat. Pada waktu itu, saat jenazah belum disyaratkan, inilah tahun duka cita Amul Huzni bagi Rasulullah SAW. Abu Thalib dan Khadijah telah wafat. Mulailah Quraisy melakukan kekerasan dan kejahatan yang dahulu mereka terhalang untuk melakukannya adik-adik. Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang sholat di Ka'bah. Sementara itu, beberapa tokoh Quraisy duduk di sekitar masjid. Salah seorang dari mereka berkata, hei, tidakkah kalian lihat orang yang pamer ini? Siapa di antara kalian yang mau pergi ke penjagaan Bani Fulan, lalu mengambil kotoran dan meletakkannya di bawah orang ini ketika dia sujud? Dengan segera, berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka. Dialah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia mengambil kotoran dan menumpahkannya di bahu Rasulullah SAW. Ketika melihat hal itu, mereka pun tertawa bergembira. Akan tetapi, ada juga yang segera memberitahu putri beliau, Fatimatuz Zahra. Fatimah, ia masih kecil, langsung mendatangi tempat itu. Sedangkan Rasulullah SAW masih sujud. Fatimah membuang kotoran itu dari bahu ayahnya, lalu berbalik dan mencerca mereka. Selesai sholat, Rasulullah SAW berdoa 3 kali. Ya Allah, binasakanlah Quraisy. Adik-adik, para pemuka Quraisy yang mendengar nama-nama mereka, mereka yakin bahwa doa di tempat tersebut akan terkabul. Anehnya adik-adik, katanya mereka tidak percaya kepada Rasulullah. Dan doa ini terkabul adik-adik. Gangguan kaum kafir Quraisy makin hebat. Rasulullah SAW mulai putus asa bahwa penduduk Mekah mau menerima Islam. Akhirnya beliau memutuskan berangkat ke Taif. Beliau berharap penduduk Taif mau menerima dakwah beliau. Rasulullah SAW berangkat seorang diri. Setiba di Taif, beliau menemui 3 tokoh besar Taif, yakni Abdu Yalail bin Amr, Mas'ud bin Amr, dan Habib bin Amr. Beliau mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah, membantu beliau dan menyebarkan Islam, dan menghadapi orang-orang yang menentang. Namun, mereka menolak dakwah beliau. Para tokoh tersebut mengusir Nabi Muhammad. Mereka mengumpulkan seluruh penduduknya, termasuk wanita dan anak-anak. Semua berbaris mencaci maki dan mengejek beliau. Bahkan, ada juga yang melempari batu, hingga tubuh beliau berdarah. Rasulullah SAW sangat sedih. Beliau pun berlari, meninggalkan Taif dengan tumit yang berdarah. Setibanya di Qarniy Thalib, beliau melihat ke arah langit. Ternyata, ada awan yang menaungi beliau. Beliau memperhatikan awan tersebut, dan melihat di sana ada Jibril adik-adik. Jibril pun berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar apa yang dikatakan kaummu dan bagaimana mereka menolakmu. Sekarang dia telah mengutus para malaikat penjaga gunung ini. Mereka siap mematuhi perintahmu kalau engkau mau. Aku akan melemparkan kedua gunung ini, Ku'aiki ala Abu Qubais, kepada kaummu. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, justru aku berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Sementara itu, penduduk Taif masih juga mengejar beliau dan menyeret kaki yang berlumuran darah. Beliau terus berusaha untuk lari meninggalkan Taif. Akhirnya, tibalah beliau di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Beliau masuk ke kebun itu untuk menghindari kejaran penduduk Taif. Utbah dan Syaibah merasa kasihan pada Rasulullah SAW. Mereka lalu menyuruh pembantu mereka yang bernama Adas untuk membawakan setangkai anggur untuk beliau. Adas pun mematuhi perintah tersebut. Dia membawakan anggur itu untuk beliau. Beliau menerima anggur tersebut dan memakannya. Sebelum makan, tidak lupa beliau mengucapkan bismillah. Sewaktu mendengar kalimat ini, Adas terkejut. Dia memperhatikan wajah Rasulullah SAW. Lalu berkata, demi Allah, kalimat ini tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Rasulullah SAW menatapnya dan bertanya, dari mana Anda? Dan apa agama Anda? Saya beragama Nasrani dan berasal dari Ninawa. Jawabnya, dari negeri orang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Tanya Rasulullah SAW, Anda semakin terkejut. Dari mana Anda tahu? Sesungguhnya, dia adalah saudaraku. Dia nabi, dan saya juga nabi. Adik-adik, setelah mendengar jawaban ini, Anda segera mendekat, lalu mencium kepala, tangan, dan kaki Rasulullah SAW. Masya Allah, inilah pertolongan Allah adik-adik. Kedua putra Rabi'ah melihat perbuatan pembantu mereka tersebut, dan mereka pun marah adik-adik. Dengan hati yang hancur dan gocita yang mendalam, Rasulullah SAW keluar dari kebun dan kembali ke Mekah. Ternyata berita tentang perlakuan orang-orang Taif kepada beliau telah tersebar di Mekah. Beliau pun enggan untuk memasuki Mekah secara terang-terangan. Beliau lantas meminta jaminan keamanan kepada Mut'im bin Adi. Permintaan beliau dipenuhi oleh Mut'im. Mut'im mengumumkan kepada para pemuka Quraisy bahwa dia memberi perlindungan kepada Muhammad SAW. Nah, adik-adik, kakak akan lanjutkan kisahnya pada audio berikutnya ya. Biar makin penasaran kan? Semoga Allah mudahkan urusan kita untuk audio selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqwa, meraih takwa dengan ilmu.